بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، الحمد لله berkat taufik Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali berjumpa di Senin 5 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi, yaitu kembali kita melanjutkan kajian telekonferensi Faqih di atas Salafiyah dengan bimbingan kibar ulama us-sunnah yang merupakan pembahasan kitab Al-Ajwibatul Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah karya Ma'ali Syekh الدكتور العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى yang mana beliau adalah salah seorang anggota hay'ah kibaril ulama sekaligus anggota komite tetap al-lajnah ad-da'ima lil ifta' wal buhuth al-ilmiyah di kerajaan Arab Saudi. Di malam hari ini kita telah sampai pada pertanyaan ke-14. Karena memang metode kitab ini adalah tanya jawab, ya, di mana pertanyaan diajukan yang kemudian dijawab oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang dari tanya jawab ini kita mengambil banyak fawaid. Ya, banyak faedah ilmu yang khususnya berkaitan dengan pembahasan-pembahasan manhaj seputar manhaj dakwah dan sikap terhadap ahlul bid'ah, sikap terhadap hizbiyyin yang menyikapi kelompok-kelompok mereka dan juga para tokoh-tokohnya serta prinsip-prinsip serta manhaj yang mereka terapkan di dalam dakwah ini, baik dalam ucapan-ucapan mereka maupun karya-karya tulis mereka yang itu ternyata banyak menyelisihi manhaj dan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Pertanyaan ke-14, penanya mengatakan minal ma'lum anna ad-da'wata ila Allahi tahtaju ila al-'ilmi asy-syar'i fa hal hadha al-'ilmu huwa hifdzul kitabi was-sunnah wa hal yakfi al-'ilmu alladhi yudras fil madaris wal jami'at lid-da'wati ila Allah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam berdakwah ke jalan Allah itu membutuhkan ilmu syar'i. Apakah ilmu syar'i yang dimaksud itu adalah menghafal Al-Kitab wa Sunnah? Dan apakah cukup ilmu yang dipelajari di sekolah-sekolah dan universitas-universitas? Apakah itu sudah cukup sebagai bekal untuk berdakwah ke jalan Allah Ta'ala? Nah, sehingga pertanyaannya adalah apakah menghafal Kitab Allah dan sunnah itu sudah dikatakan ilmu syar'i, yakni ilmu syar'i yang dibutuhkan dalam dakwah. Apakah cukup itu? Demikian pula ilmu yang dipelajari di sekolah-sekolah dan universitas-universitas, yakni ilmu agama yang dipelajari di situ. Apakah sudah cukup menjadi bekal dalam dakwah ke jalan Allah Ta'ala? Maka Ma'alu Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, "Al-ilmu huwa hifdzun nusus wa fahmu ma'aniha." Ilmu itu yang dimaksud adalah menghafal dalil-dalil dan disertai dengan pemahaman terhadap makna-maknanya. Sehingga hifz dan faham ada padanya apa? Al-hifzu dan al-fahmu. Hafal dan memahami. Fala yakfi hifzun nusus faqat. Sehingga kata beliau tidak cukup sekedar menghafal dalil-dalil saja, sekedar hafal saja belum cukup. La yakfi annal insan yahfadhu nususul Quran wal ahadith. Sehingga enggak cukup seseorang hanya menghafal teks dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis. La budda min ma'rifati ma'ani hassahihah. Tapi harus disertai pula memahami makna-maknanya yang benar. Amma mujarradul hifzi nusus biduni fahmi li ma'aniha fahadha la yuahil lidda'wati ilallahi azza wa jal. Adapun sekedar menghafal dalil, teks-teks dalil tanpa memahami makna-maknanya, maka ini belum menjadikan dia ahli untuk berdakwah ke jalan Allah Ta'ala. Belum menjadikan dia pantas, berhak dan bisa berdakwah ke jalan Allah Ta'ala. Kalau sekedar apa? Hifdzun nusus tanpa disertai fahmu li apa biduni fahmin li ma'aniha, tanpa disertai pemahaman terhadap makna-maknanya. Ya. Sehingga ini. Maka apakah cukup sekedar menghafal Al-Qur'an, teks Al-Qur'an was sunnah saja? Teks-teks ayatnya, yakni menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saja. Maka belum cukup. Tapi harus disertai apa? Hifdz, disertai faham. Nah, ini yang membuat dia, menjadikan dia ahli dan pantas dan berhak untuk berdakwah. Jika belum, ya, maka belum pantas untuk berdakwah. Kalau dia hanya baru menghafal saja, belum memahami makna-maknanya. Barakallahu fikum. Wa amma ma yudras fil madaris idza kana fihi hifdzun nusus wa fahmi lima'aniha fa huwa kafin. Adapun pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah, jika memang di situ ada hifdzun nusus dan ada faham, maka cukup, ya. Ini kata beliau, yang tentunya beliau menjawabnya sesuai dengan konteks di Arab Saudi, yang mana di Arab Saudi memang di sekolah-sekolah umum dipelajari dalil-dalil Al-Qur'an, disuruh menghafal, ya, dan juga diberikan pemahaman tentangnya. Begitu. Maka jika seperti ini, maka cukup. Ya, tentu saja tidak semua daerah, tidak semua negeri, tidak semua negara kondisinya seperti ini. Ya, seperti di negeri kita terkadang bahkan jauh atau sangat minim, ya, sangat minim di sekolah-sekolah umum adanya hifdzun nusus, apalagi disertai dengan faham lima aniha, sangat minim sekali. Nah, secara keumuman minim. Amma idza kana hifdzan linnusus duna fahmin lil ma'ani. Adapun kalau yang ada di situ sekedar memahami, sekedar menghafal tanpa memahami makna-maknanya, fahadza la yuahil lidda'wah, maka ini pun belum menjadikan dia ahli dan pantas untuk berdakwah. Lakin biimkan hadza ay yuhaffidhun nas annusus allati hafizaha. Nah, terus bagaimana kalau dia hanya sekedar baru sampai hafal saja, baru menghafal saja? Maka kata beliau, orang seperti ini mungkin bagi dia untuk mengajak orang lain untuk juga menghafal nas tersebut. Yani dia setelah, kalau dia memang sudah hafal nusus, hafal Al-Qur'an, ya, imma lengkap 30 juz atau masih kurang, masih 20, masih 15, maka dia bisa untuk mengajak orang lain, mengajarkan hifz tersebut kepada orang lain. Ini dengan dia mengajak dan memfasilitasi agar orang lain juga mau menghafal. Ya, sama-sama dituntun, ya dikasih motivasi, diajak, dibuat halaqah untuk menghafal. Ya, wa yulaqinahum iyyaha duna syarah lima aniha, dan mentalkinkan ayat-ayat itu ya kepada orang lain ya tanpa perlu dia mensyarah maknanya. Maka bisa yang seperti ini dilakukan orang yang hanya masih menghafal, misalnya masih muda dia ya, baru selesai menghafal. Nah, dia baru itu yang bisa dia lakukan. Dia belum mempelajari lebih jauh tentang tafsir dan syarah-syarah hadisnya. Maka dia sudah bisa apa? Untuk mentalkin, mengajak orang lain menghafal, ya, membuat halaqah, ngasih motivasi ini, ya, diajarkan ayat-ayat itu supaya mereka mau menghafal pula. Ya, dituntun, ditasmi, diterusnya, dan ditasmi, ya, ditahsin juga. Maka yang di situ hanya sekedar apa? Mentalkin, hanya sekedar mengajak menghafal, mentasmi hafalan. Nah, makanya seperti ini tanpa ada penjelasan terhadap tanpa mensyarah maknanya, tanpa memberikan penjelasan ayat ataupun hadisnya. Ya. Au yaqra'uha 'alaihim, atau membacakan ayat itu. Ayatnya dibacakan yang kemudian diikuti, terus diulang lagi sehingga mereka sedikit-sedikit menghafal. Wa yusami'uhum iyyaha, atau memperdengarkan atau menyimak hafalannya. Ya. Nah, ini bisa dia lakukan. Barakallahu fikum, tanpa adanya syarah lima aniha. Kalau memang dia belum mempelajari makna-makna tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini ayyul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, inilah ilmu yang dibutuhkan dalam dakwah. Sehingga di samping hifz nusus ya, itu juga memahami maknanya. Walaupun dia mungkin belum sempurna, belum lengkap hafalannya, namun nas dalilnya yang dibutuhkan itu dia menghafal, dia hafal ya, dan dia memahami maknanya sehingga dia bisa menjelaskannya kepada umat. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-15, yang ini masih erat kaitannya dengan pertanyaan ke-14. Kata penanya, qad yatawaham al-ba'du anna da'wata ila Allah la yaqumu biha illa al-ulama 'ala al-itlaq, wa annahu la yalzam ghayruhum al-qiyama bid-da'wati fi ma 'alimuhu. Fama tawjihu fadilatikum fi dhalik? Sebagian pihak memandang bahwa dakwah ke jalan Allah itu tidak boleh ditegakkan, tidak boleh diampu kecuali oleh para ulama secara mutlak. Enggak boleh secara mutlak kecuali oleh para ulama. Wa annahu, dan bahwasannya selain ulama tidak harus menegakkan dakwah. Ya, dalam perkara yang mereka ketahui. Maka bagaimana arahan dan bimbingan fadilatikum, bimbingan Anda wahai syekh tentang masalah ini? Maka beliau menjawab, hadza laisa bitawahhum, hadza haqiqah. Ini bukan hanya kesan yang dipahami saja. Ya. Namun itulah hakikat. Hakikat yang sebenarnya, ad-da'wah la yaqumu biha illa al-ulama, bahwa dakwah itu memang tidaklah ditegakkan kecuali oleh para ulama. Bahwa dakwah itu tidaklah diampu kecuali oleh para ulama. Ini hakikah, ini benar. Bukan sekedar tawahum, kesan yang difahami saja atau anggapan saja. Tidak, bahkan itulah yang benar, itulah hakikat. Wa ana aqulu hadza, aku katakan ini, kata beliau. Aku katakan ini bahwa dakwah memang tidaklah menegakkannya, atau dakwah itu tidaklah ditegakkan kecuali oleh ulama. Nah, lakin hunaka umurun wadhihah ya'rifuha kullu insan. Namun kata beliau di sana ada perkara-perkara jelas yang dimengerti, diketahui oleh setiap orang. Fakullu insan ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bi hasabi ma'rifatih, sehingga setiap orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan pengetahuannya. Ya, ini perkara-perkara yang ma'ruf, salat, tauhid, bahwasanya ini tauhid, ini syirik, ya. Dalam perkara-perkara yang jelas. Nyembah batu, nyembah pohon, sujud ke kuburan misalnya, itu jelas-jelas syirik. Nah, dia tahu, maka jika ada seperti ini, dia tegakkan nahi mungkar. Ya, dia tegakkan nahi mungkar. Jelas-jelas jimat, ya. Dia berdoa berharap pada jimat itu, bertawakal kepada jimat tersebut. Ya. Maka ini perkara yang wadihah juga, perkara yang jelas. Maka dia ingkari. Enggak boleh dia diamkan. Dan dia ajak kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, ya. Fayamur ahla baitihi bisalati wa bil umur alwadhihah, sehingga dia mengajak keluarganya misalnya untuk salat dan perkara-perkara jelas lainnya, diajak. Enggak kemudian kalau seperti ini, loh kan ini kan tugasnya ulama, enggak. Yang seperti ini perkara-perkara wadhihah yang diketahui oleh setiap orang, enggak harus ulama. Semua orang tahu ini masalah-masalah ini, bahwasanya ini wajib. Ya, bahwasanya ini haram, ini halal, ini haram. Nah, itu perkara yang diketahui. Salat. Ya, semua orang tahu. Kalau setiap muslim tahu salat wajib. Ya. Maka dia harus ajak. Kalau ada yang enggak salat, maka dia ingkari. Ya. Dia tegur, dia ingatkan, dia nasihati orang yang enggak salat. Demikian pula orang yang minum khamr, perkara yang haram, wadihah. Perzinahan, prostitusi, ya, maka dia larang, dia cegah, ya, keluarganya, ya, dan yang lainnya. Hadza mafrudun hatta 'alal 'ammah. Ini wajib bahkan pada orang awam sekalipun, keumuman, kaum muslimin yang awam, 'ammah. Ini wajib melakukannya. Ya'muruna auladahum bis-shalah fil masjid. Memerintahkan anak-anaknya untuk salat di masjid. Ya. Anak-anak yang sudah mumayyizin di azung masjid, ayo nak, berangkat salat. Anak-anak di kampungnya ini semua diajak, dihimbau, ya, ke masjid. War rasulu yaqul, war rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul muru auladakum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Ya, perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika sudah 10 tahun. Ya, ini kalau masih di usia 10 tahun tidak mau sholat atau enggak ogahan sholat, maka dipukul. Nah, kalau masih di bawah itu, maka perintah. Ya, jangan dipukul, tapi perintahkan. Nah, dan merupakan kewajiban sholatnya di masjid, maka ajak, perintahkan mereka untuk sholat ke masjid. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang apa yang dia pimpin. Hadhihi tusamma ri'ayah. Ini yang dinamakan tanggung jawab. Wa hadza tusamma amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Ini pula yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dia harus tegakkan perkara-perkara yang wadhihah. Nah, jelas-jelas itu ma'ruf. Perintahkan pada yang ma'ruf, tauhid, salat di masjid, ya, qiraatul Quran, birrul walidain, nah, puasa Ramadan. Maka ini perkara yang ma'ruf, jelas. Ajak, perintah, nah, keluarganya, masyarakatnya, ya. Demikian pula perkara-perkara mungkar yang wadihah, nah, seperti kesyirikan yang wadihah, nah, kemudian pula minum khamr, zina, atau enggak sholat, enggak puasa di siang Ramadan. Maka ini perkara-perkara yang wadihah. Maka wajib untuk diingkari. Cegah. Qala sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fabilisanih. fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka dia hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia enggak mampu, maka dengan lisannya. Kalau enggak mampu, maka dengan qalbunya. Fal 'ami matlubun minhu ayya'mura ahla baitihi wa ghairihi wa ghairahum bisalah. Sehingga seorang yang 'ami, yang awam sekalipun, dia dituntut untuk memerintahkan keluarganya dan yang lainnya untuk salat wa zakah, untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Nah, wa ta'atillah, ya, diperintahkan untuk mentaati Allah, wa tajannubi al-ma'asi, menjauhi maksiat, wa yutahhiru baitahu minal ma'asi, dan hendaknya setiap orang, setiap muslim, membersihkan, mensucikan rumahnya dari ma'asi. Jangan sampai terjadi ma'asi di rumahnya, ya, ma'asi yang tampak maupun yang enggak tampak. Termasuk di antara sumber ma'asi ya ikhwah, kan, kalau kita enggak waspada, itu adalah teknologi-teknologi ini, alat-alat yang canggih ini, baik televisi, internet, nah, demikian pula HP ini. Kalau kita enggak waspada, itu bisa menjadi sumber ma'asi, ya, sumber ma'asi. Wa yurabbi auladahu ala ta'ah, demikian pula hendaknya yang mendidik, mentarbiah anak-anaknya untuk di atas ketaatan. Ya, jangan dibiarkan anaknya berbuat maksiat, apalagi terdidik di atas maksiat. Jangan. Nah, kemudian beralasan, "Duh, ini kan tugasnya ulama." Tidak. Ini kan tugasnya ustaz. Tidak. Semuanya wajib, ya. Mendidik anak tanggung jawab orang tua yang utama. Bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab madrasah yang utama, tapi tanggung jawab orang tua. Itu amanah yang Allah berikan kepada orang tua. Allah perintahkan pada setiap mukmin, setiap kepala rumah tangga, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ya, salah satunya bentuk penjagaannya adalah menegakkan, menyelenggarakan tarbiyah terhadap anak-anak dia sendiri. Tarbiyah terhadap istri dan anak-anaknya. Ya. Maka tarbiyah deh. Didiklah anak-anakmu di atas ketaatan. Ada matlub minhu wa in kana amian. Ini dituntut wajib atas dia walaupun dia seorang ami. Li anna hadza ya'rifuhu kullu ahad. Nah, perkara ini semuanya diketahui oleh setiap orang. Hadza amrun wadih. Ya, ini perkara yang jelas. Ammal fatawa wa bayanul halal wal haram wa bayanus syirki wat tauhid fa hadza la yaqumu bihi illa al ulama. Adapun fatwa, ya, dan penjelasan halal haram, yakni yang secara detail, apa hukumnya begini, berbuat begini, yang detail. Nah, misalnya orang yang dalam sholatnya begini, begini, ya, apakah sah ataukah tidak, makanan ini dan itu apakah halal ataukah haram, transaksi jual beli yang begini dan begitu, akad nikah yang seperti ini dan seperti itu, apakah itu halal apakah haram. Detail masalah ini, demikian pula pendalilannya, maka itu tugas ulama. Demikian pula bayanus syirik wa tauhid yang sifatnya detail. Nah, yang di situ ada al-ihtijaj, berhujjah dengan atau berdalil dengan ayat ataupun as-sunnah. Ya, maka fahadza la yaqumu bihi illa al-ulama. Demikian, yang demikian ini tidaklah ditegakkan kecuali oleh ulama. Atau pula yang dimaksud syirik dan tauhid ini penerapan secara nyata. Misalnya menghancurkan bangunan-bangunan di atas kuburan, maka itu tugas ulama bersama umara. Ya. Seperti itu. Menegakkan sekolah-sekolah yang mengajarkan tauhid, maka itu tugas ulama bersama umara. Nah, seperti itu. Adapun perkara-perkara yang wadhihah, yang jelas prinsip, ya, maka itu setiap muslim tahu. Dan dia wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dia wajib memberikan nasihat. Ya. Seperti itu. Semuanya sesuai dengan batas pengetahuan dan kemampuannya. Tentunya yang merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka amar ma'ruf nahi mungkar di samping berbekal ilmu, yakni ilmu yang wadihah tadi, yang jelas, tidak yang sesuai dengan kapasitasnya, ya. juga disertai dengan arifku, ya, dengan sikap lembut, ya, tidak boleh kasar, kaku, apalagi anarkis, maka enggak demikian, apalagi intimidasi atau menzalimi, tidak, tapi dengan cara yang lembut sesuai dengan batas dan kapasitasnya, batas kemampuan dan kapasitasnya. Ada hal-hal amar ma'ruf nahi mungkar yang bukan lagi kapasitas dia, tapi kapasitasnya waliul amr, ya. Maka semuanya sesuai dengan batasnya, sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Nah, ini untuk mendudukkan mana yang merupakan tanggung jawab dan kewajibannya para ulama, mana yang berlaku untuk semua, ya, dalam perkara dakwah, ya, dalam perkara dakwah. Demikian pula telah di pertanyaan sebelumnya tentang masalah bekal di dakwah, ilmu yang bagaimana yang merupakan bekal dalam dakwah. Tayyib ayyuhal ikhwah, mungkin materi enggak terasa sudah berlalu kurang lebih setengah jam. Sehingga kita cukupkan sampai di sini penyampaian materinya. Barangkali sebelum kita tutup telekonferensi kajian ini, mungkin ada yang mau disampaikan atau yang ada yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Kalau memang cukup, berarti ya kita akhiri, kita tutup majelisnya, terlebih waktu yang sudah larut. Kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.